teka-teki langsung dikasih barengan lagi saya ya. Juga buat semua tamu undangannya yang di belakang lagi saya. Terima kasih. Teki wong salah ora gelem banyak. Tepuk tangannya mana dong?